Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. Berkata musannif rahimahullah dan riwayat Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid, bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm 19, afara'aytumul lata wal uzza, tidakkah kalian melihat Lata dan Uzza? Qal, beliau katakan, Lata adalah kana yaluttu lahumus sawiq, orang yang biasa membuat adonan gandum untuk bikin kue dan dibagikan kepada para hujjaj, dan ternyata masya Allah kuenya barokah. Ternyata orang itu meninggal. Fa'akafu ala qabrih, akhirnya orang-orang pun beriktikaf tirakatan di sisinya, di sisi kuburan tersebut. Dan akhirnya lama-kelamaan disembah. Ikhwan ibn na'azukumullah, pembahasan kemarin ada tersisa satu faedah, yaitu kalimat terakhir wa fihi anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lam yasta'id illa mimma yukhafu wuku'uhu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tidak berlindung kecuali dari sesuatu yang memungkinkan terjadi. Tidak berlindung dari sesuatu kemudian karena beliau khawatir akan terjadi. Apa maknanya? Maknanya perkara itu sangat mungkin bisa terjadi. Kalau mustahil terjadi, ada apa beliau berlindung daripadanya? Kalau memang mustahil terjadi. Berarti faedah yang kita ambil dari ucapan Rasulullah SAW, aku berlindung kepadamu, jangan sampai kuburanku dijadikan sebagai sesembahan, menunjukkan bahwa perbuatan itu akan terjadi. Menunjukkan bahwa perbuatan itu sayaqa' akan terjadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dikaitkan oleh musannif dengan dalil berikutnya yang menunjukkan dulu sudah benar-benar terjadi. Kapan itu? Dulu di zaman sebelum Islam, ketika mereka melihat ada orang yang saleh meninggal, yaitu orang yang membuat adonan kue dari gandum yang dibagikan untuk para jemaah-jemaah haji, dan kemudian terkenallah orang itu kebaikannya, kesolehannya dan barakahnya, maka ketika mati orang-orang bertanya-tanya, aina fulan, aina fulan, aina fulan, maka ditunjukkanlah kuburannya. Dan untuk menandai kuburan itu adalah kuburan si fulan tadi yang mengaduk adonan kue di atas batu kotak putih. Sokhratan baydatan murabba. Sokhrah baydha murabba. Batu kotak putih. Sehingga kalau engkau baca di tafsir, tafsir Ibnu Katsir misalnya, ma huwa al-lat, al-lat kanat sakhratan murabba'atan bayda yudha' 'ala al-qabr. Begitu. Oh, itu zaman sekarang. Batu nisannya kotak zaman sekarang. Kalau dulu batu kotaknya, batunya hanya batu saja. Nah, barakallahu fikum. Berarti sudah pernah terjadi kuburan yang jadi berhala. Sudah pernah terjadi kuburan yang karena dikultuskan, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, akhirnya disembah. Seperti kuburan Latta. Apa dalilnya? Di dalam tafsir At-Tabari oleh Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid, bahwa makna afara'aitumul Latta wal Uzza, tidaklah kalian lihat berhala Latta. Kanat yaluttulahumus sawiq. Latta adalah orang yang membuat adonan kue, sehingga dibaca di dalam bacaan yang sahih, diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, qiraah yang mentasdidkan huruf ta, qiraah yang mentasdidkan huruf ta pada lat, sehingga dibaca afara'aitumul lat wal uzza, afara'aitumul lat wal uzza. Maka bacaan tersebut bermakna isim fa'il dari latta yaluttu latun, diberi alif lam allattu. Tidakkah kalian melihat kuburan seorang tukang bikin kue yang kuenya barokah, orangnya dermawan, soleh, membagikan dengan gratis kepada para hujjaj, para jemaah-jemaah haji, masya Allah, sampai ketika mati kuburannya diagungkan, dibesarkan, dan batu kotak putih yang dia biasa mengaduk adonannya di sana ditaruh batunya di atas kuburannya. Ditaruh batu putihnya di atas kuburannya. Nah, berarti memang benar-benar terjadi. Tidak mungkin Rasulullah SAW berlindung. Jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai berhala, karena sudah terjadi dan niscaya akan terjadi pada kuburan-kuburan manusia. Tetapi beliau berlindung kepada Allah, jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai wathanan yu'bad. Wa kadza qala Abu Jauza. Demikian pula dikatakan oleh Abu Jauza dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kana yaluttu sawiq lil haji. Bahwasanya orang tersebut yang dikubur tersebut biasa mengaduk adonan kue, adonan gandum untuk orang-orang haji. Masih dari sumber yang sama, dari tafsir At-Tabari. Tayyib, itu matannya. Kalian hafalkan matannya, jangan lupa. Syarahnya qauluhu Ibnu Jarir, ucapan beliau Ibnu Jarir, beliau adalah seorang imam, al-hafiz, al-mufassir, Muhammad ibn Jarir ibn Yazid At-Tabari, sahibut tafsir wa tarikh, pemilik kitab tafsir, penulis kitab tafsir dan kitab tarikh. Tafsirnya bagus, tarikhnya juga bagus, tetapi diistilahkan masih bahan mentah. Apa maknanya bahan mentah? Perlu diolah. Beliau hanya mengumpulkan riwayat-riwayat-riwayat tentang makna tafsir ayat ini. Mengumpulkan riwayat-riwayat tentang sejarah dalam tarikhnya, sejarah ini, sejarah itu. Nah, riwayat itu beliau sebutkan sanadnya. Itu kejujuran beliau. Nih sanadnya. Artinya kalau engkau mau periksa, periksalah sanadnya. Aku dengar dari si fulan, dari fulan, dari fulan. Sehingga barakallahu fiikum, para ulama berusaha untuk memasaknya. Karena mentah kan harus dimasak. Memeriksa ini riwayat sahih, ini riwayat daif, ini riwayat lemah, ini riwayat yang kuat, ini yang makbul, ini yang bisa diterima, ini yang tidak bisa diterima dan sebagainya. Sehingga kalau ada orang-orang dari kalangan Syiah membawa kisah-kisah yang aneh, katanya ada dalam tarikh Tabari, maka kemungkinan mereka mencari riwayat yang lemah, yang ternyata rawinya kadzab, syi'i, rafidi misalnya. Sehingga hati-hati. Kembali kepada kitab, tetapi beliaunya masya Allah alim, ahlus sunnah, sunni, sunni, mengumpulkan semua riwayat dimasukkan ke dalamnya agar kaum muslimin bisa mengambil riwayat-riwayat tersebut dari yang sahihnya dan menghindar dari yang dhaifnya. Qala Ibnu Khuzaimah, lihat Ibnu Khuzaimah memuji beliau. La a'lamu ala wajhil ardi a'lam min Muhammad ibn Jarir. Kata Ibnu Khuzaimah, aku tidak mengetahui di muka bumi ini ada orang yang lebih alim daripada Muhammad ibn Jarir. Wa kana minal mujtahidin. Dan beliau adalah benar-benar mujtahid yang layak untuk berijtihad. La yuqallid ahada, tidak taklid pada siapapun. Walahu ashabun yatafaqahuna ala madhhabihi, dan beliau memiliki pengikut-pengikut yang bertafaqquh, belajar dari madhab beliau. Yaquduna bi aqwalihi, yang mereka mengambil ucapan-ucapan beliau, yakni ashabuhu, pengikut-pengikutnya mengambil ucapan beliau. Wulida sanata arba' wa ishrina wa mi'atain. Beliau meninggal rahimahullahu ta'ala tahun 224. Wa mata liyawmaini baqiya min Syawal. Dan beliau meninggal pada dua hari tersisa dari bulan Syawal tahun 2300, tahun 310. Tanggal berapa meninggalnya? Tanggal berapa? 28 atau 27. Mengapa? Karena tanggalan dalam Islam tidak pernah 31, hanya 29 atau 30. Kalau 30 tersisa 2 hari berarti tanggal 28. Kalau 29 sisa 2 hari berarti tanggal 27. Barakallahu fiikum, beliau rahimahullah pakar ahli tafsir. Qauluhu, sekarang kita lihat apa yang dibawakan oleh beliau dengan sanadnya. Dan disebutkan rawi-rawinya tadi, masya Allah. Dari Sufyan. Siapa Sufyan? Al-Zahir anahu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri. Abu Abdullah Al-Kufi. ثقة حافظ فيه إمام عابد. Beliau Imam Thawri, Sufyan Thawri adalah seorang imam, kunyahnya Abu Abdullah Al-Kufi, thiqatun terpercaya, hafidhun penghafal kuat, imamun abid, seorang imam ahli ibadah. Kana mujtahidan, beliau adalah seorang imam mujtahid. Walahu atba'un yatafaqquhuna 'ala madhhabihi, dan beliau memiliki pengikut-pengikut yang bertafaqquh mengikuti madhabnya. Meninggal pada sanad 61 wa 100. Sufyan Ats-Tsauri juga memiliki pengikut-pengikut yatafaqquhuna 'ala madhhabihi. Kalau saja murid-muridnya menjaga, mencatat ilmu dari gurunya, niscaya ada madhab Tsauri, ada madhab Maliki, ada madhab Hambali, ada madhab Syafi'i, ada madhab Maliki, ada madhab Tsauri. Kalau saja terjaga. Sayangnya kurang terjaga. Wallahu ta'ala a'lam. Meninggal pada tahun 61 wa 100. Meninggal pada tahun 161. Walahu arba'un wa situna sanah, dan memiliki umur 64 tahun. Nabi SAW 63, Abu Bakar Siddiq juga 63, dan beliau 64. Masya Allah. Itu rawi pertama. Rawi berikutnya An Mansur. Al-Mansur huwa Mansur ibn al-Mu'tamir ibn Abdullah as-Sulami. Beliau juga thiqatun thabat, seorang yang terpercaya, mantap hafalannya. Faqihun, ahli fiqh. Mata sanat 32 wa 100. Meninggal pada tahun 132. An Mujahid, dari Mujahid. Wa huwa Mujahid ibn Jabr, dengan jim al-muwahhadah yang bertitik satu. Kunyahnya Abu al-Hajjaj, nisbahnya al-Makhzumi, nisbah kepada Bani Makhzum. Maulahumul Makki, tetapi bukan asli Bani Makhzum, tapi maula Bani Makhzum. Thiqatun imamun fit tafsir, beliau juga thiqat terpercaya, imam fit tafsir. Akhadahu an Ibn Abbas, beliau mengambil dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan lainnya. Meninggal pada tahun 40 wa 100, 104 Hijriah. Qalahu Yahya Al-Qattan, demikian dikatakan oleh Yahya Al-Qattan rahimahullah. Wa qala Ibn Hibban, dan dikatakan oleh Ibn Hibban, mata sanata 2 aw 3 wa 100. Kata Ibn Hibban, meninggal pada 102 atau 103. Wa huwa sajid, dalam keadaan sujud meninggalnya rahimahullahu ta'ala. Wulida sanata 21 fi khilafati Umar, beliau dilahirkan pada tahun 21 fi khilafati Umar, di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab. Baik, sudah disebutkan semua rawi-rawinya, orang-orang yang siqah, kuat hafalannya, terpercaya, masya Allah. Sehingga barakallahu fikum, sudah matang bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan rawi-rawi yang thiqatun thabat. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi isinya, isi dari hadis ini, kana yaluttu lahumus sawiq, famata fa'akafu ala qabrih orang ini adalah orang yang mengaduk adonan gandum, dan kemudian mereka, orang ini meninggal, dan kemudian manusia beriktikaf tirakatan di kuburannya. Ini jahiliyah sebelum datang Islam. Sehingga jangan berkata, oh berarti ada dalilnya ya, boleh tirakatan. Sebaliknya, ini sedang menceritakan kesalahan mereka jahiliyah yang tirakatan di kuburan orang soleh, akhirnya justru menyembahnya. Fi riwayah, di dalam riwayat, fayut'imu man yamurru minan nas. Dia memberi makan semua orang-orang yang lewat menuju Mekah untuk haji, diberi makan dari roti yang dia bikin. Falamma mata abaduhu, ketika meninggal dunia maka disembahnya. Sebelum disembah apa dulu? Na'am akafu ala qabri. Mereka beriktikaf, mereka berkumpul, mereka meramaikan kuburannya, mereka tinggal di sana, mereka beriktikaf di sana, mereka tirakatan di sana. Akhirnya abaduhu, akhirnya jadilah kuburan tersebut berhala yang terkenal, yaitu berhala Latta. Yang Allah katakan, afara'aitumul Latta wal Uzza. Waqalu, kemudian mereka berkata, huwal Lattu, ditasdirkan di huruf ta. Rawu Sa'id ibn Mansur, demikian diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur. Dan dikatakan pula, berarti ini ilat dengan pendek. Apa kalau dengan pendek? Tanpa tasdid di ta'nya. Dari kata ilah, Tuhan perempuan. Ilah dan lat. Ilah dan ilat. Ah, begitu. Akhirnya disebut oleh mereka sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Wa munasabatuhu litarjamah. Apa kaitannya dengan pembahasan? Innahum ghalau fihi lisalahihi hatta abaduhu. Kaitannya dengan pembahasan bab adalah bahwa mereka ghulu berlebih-lebihan pada orang tersebut, fihi lisalahihi, karena orang itu saleh, dermawan, baik, banyak membagikan makanan untuk para hujjaj, untuk orang-orang haji. Tetapi karena ekstrim berlebihan dalam mengkultuskan kuburannya, hatta abaduhu, akhirnya mereka menyembahnya. Wasara qabruhu wathanan min authanil musyrikin. Akhirnya kuburannya menjadi berhala yang disembah oleh musyrikin. Menjadi berhala dari berhala-berhala kaum musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mempelajarinya. Lihatlah Latta, Uzza dan Manat, kata Allah. Afara'aitumul Latta wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra alakumud dzakaru wa lahul unsa? Tidakkah kalian lihat berhala Latta dan berhala Uzza dan berhala Manat yang ketiganya? Apakah bagi Allah anak laki-laki, bagi kalian anak perempuan? Apakah bagi Allah anak perempuan sedangkan bagi kalian anak laki-laki? Tilka idzan qismatun dhiza. Ini tidak lain kecuali pembagian yang sangat tidak adil. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ikhwan at-talabah. Kaitannya dengan pembahasan bab adalah karena berlebih-lebihannya dalam membesarkan kuburan, maka jadilah dia berhala yang disembah, yaitu Latta, sesuai dengan judul bab. Ma jaa annal ghulu fi qubur salihin yusayyiruha awthanan tu'bad. Itu judul babnya. Bab apa yang datang dari penjelasan bahwa ghulu, sikap ekstrim pada kuburan orang saleh, menyebabkan dia jadi berhala yang disembah atau membawa mereka untuk menyembahnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa kadza qala Abul Jauza, demikian pula dikatakan oleh Abul Jauza. Abul Jauza adalah Aus ibn Abdullah Ar-Ruba'i. Ar-Ruba'i. Dengan difathahkan di ra dan juga difathahkan di ba, Ruba'i. Mata sanata 83, meninggal pada tahun 83 Hijriah. Qala Al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, haddatsana Muslim, menyampaikan kepada pemuslim, wa huwa Ibnu Ibrahim, yaitu Muslim Ibnu Ibrahim, qala haddatsana Abul Ashhab, qala haddatsana Abul Jauza, an Ibnu Abbasin qala kana Lat rajulan yalutu sawiqil hajj. Imam Bukhari meriwayatkan asar ini dengan sanadnya, kata beliau, menyampaikan kepadaku Muslim ibn Ibrahim. Dia berkata, menyampaikan kepadaku Abul Ashhab. Dia berkata, menyampaikan kepadaku Abul Jauza. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala kana Latu rajulan yalutu sawiq al-hajj. Kata beliau, kata Ibn Abbas, dari riwayat Ibn Jauza, bahwasanya Lata adalah orang yang mengaduk adonan roti gandum untuk orang-orang haji. Qala Ibn Khuzaimah, berkata Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, wa kadha al-Uzza wa kanat shajaratan 'alayha bina'un wa astarun binikhla. Kata Ibn Khuzaimah, demikian pula Uzza. Tadi kan Lata. Demikian pula Uzza. Kanat syajaratan. Dia adalah sebuah pohon. Alaiha bina'un wa astarun binikhlah. Tonggak pohon itu diberi kelambu, diberi sitar, dan juga barakallahu fikum, diberi bangunan di atasnya di tempat antara Mekah dengan Taif. Kanat Quraisy yu'adzimunaha, bahwasanya Quraisy mengagungkannya. Kama qala Abu Sufyan yawm Uhud, nah, tahu kisah Uhud kan? Ketika kaum muslimin diserang dari depan dan dari belakang karena pasukan berkuda musyrikin berputar. Kenapa berani berputar? Karena pemanah-pemanah di sini turun. Pemanahnya turun. Pemanah di bukit rumah turun. Sehingga pasukan berkuda berani berputar dan menyerang dari belakang. Kaum muslimin agak kacau. Sampai kemudian Rasulullah SAW memanggil mereka di atas sebuah bukit. Menaiki sebuah bukit. Sampai di sana, datanglah Sufyan, Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir, menemui mereka dari bawah, mengucapkan dengan nada yang keras, afikum Umar, afikum Ibn Abi Quhafa, apakah di antara kalian ada Umar? Apakah di antara kalian ada Ibnu Abi Quhafah? Dijawab, ada. Kemudian dikatakan oleh Abu Sufyan, yaumun lana wa yaumun alaina. Yaumun alaina wa yaumun lana. Al-harbu sijal. Perang imbang, bergiliran. Kadang kita menang, kadang kalian menang. Sampai pada kalimat qulu hubal, ucapkanlah hubal. Lana uzza wala uzza lakum. Kami memiliki uzza, kalian tidak memiliki uzza. Dalam semua itu, barakallahu fikum, Rasulullah SAW membisikkan kepada Umar, pertanyaan pertama, kedua jangan dijawab. Afikum Abu Ibnu Abi Quhafah, maksudnya Abu Bakar. La tujibu, kata Nabi, jangan dijawab. Afikum Umar, La tujibu, jangan dijawab. Sampai pada kalimat lana uzza wala uzza lakum, jawab, kata Nabi, Allahu maulana wala maula lakum. Allahu maulana wala maula lakum. Berarti Uzza sangat dibanggakan. Ternyata apa isinya Uzza? Ikhwan ibn a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Isinya adalah tonggak pohon. Diberi kelambu, diberi sitar, diberi apa namanya, bangunan di atasnya, diberi tembok. Sesungguhnya enggak ada keistimewaan apa-apa, sama seperti kuburan orang soleh tadi. Akhwan fil din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selesai. Naktahi bi hadzal qadar, barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang bi idznillah taala. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.